Siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad arsalahumullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada episode hari ini kita telah sampai pada ayat 115 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulqin. Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkannya? Ini merupakan sketsa atau cuplikan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Fir'aun, Musa dan ahli sihir. Ketika ahli sihir telah menerima pernyataan jelas dari Fir'aun bahwa dia akan mendapatkan upah bila dapat mengalahkan Nabi Musa, dan lebih dari itu mereka mendapatkan bonus yang sungguh luar biasa, dia menjadi orang-orang yang dekat di istana. Maka sketsa selanjutnya adalah terjadi dialog antara ahli sihir dengan Musa yang kita lihat di sini, di mana ahli sihir antara dua hal, apakah dia memang terlalu semangat untuk melihat Musa sehingga dengan enteng dia berkata, saya yang melempar ataukah kamu yang melempar ataukah kami yang melempar, atau ada rasa sedikit was-was juga, masa satu melawan seribu gitu kan, berarti mungkin yang satu ini punya apa-apa yang tidak dimiliki oleh seribu tadi, karena ini adalah pertarungan yang nampaknya tidak mungkin imbang, tidak seimbang satu melawan seribu misalnya kalau sampai jumlahnya ribuan. Tapi kata-kata wanah nul mulkin mengindikasikan banyak, sementara Musa merupakan mufrad mengindikasikan bahwa dia adalah satu orang. Jadi dalam keadaan seperti ini pandangan kaum ahli sihir itu ada dua, apakah meremehkan Musa ataupun melihat Musa adalah sosok yang begitu luar biasa. Lebih jelasnya kita persilahkan kepada para asatiz untuk menambahkan keterangan dari ayat 115 ini. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena kembali di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan adu kekuatan yang terjadi, di mana akan ada pertunjukan-pertunjukan kekuatan atau suatu hal yang tidak biasanya yang dilakukan, apakah baik dari pihak Nabi Musa alaihissalam ataupun dari pihak para tukang sihir. Tapi yang ingin saya gambarkan adalah bahwa melalui keterangan ayat ini dan juga keterangan ayat sebelumnya, bahwa sebenarnya Nabi Musa alaihissalam melakukan, kelak nanti akan melakukan, bukan kelak ya, akan melakukan tiga kali pertunjukan. Yang pertama sekali adalah ketika masih berada di Bukit Tursina, di mana Allah Subhanahu wa taala melatih Nabi Musa untuk mengeluarkan tongkatnya, bagaimana akhirnya menjadi ular, kemudian melatih Nabi Musa untuk dengan mukjizat-mukjizat yang nanti akan ditampilkannya kepada Fir'aun beserta dengan tukang sihir. Pertunjukan kedua adalah ketika Nabi Musa menunjukkan kekuatannya di hadapan Fir'aun. Apakah dengan melemparkan tongkatnya yang berubah jadi ular atau tangannya yang kemudian memancarkan cahaya? Ini adalah pertunjukan kedua yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang ketiga inilah yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir. Ketika terjadi adu kekuatan, ya, Nabi Musa kembali akhirnya menunjukkan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan para tukang sihirnya. Jadi sebenarnya ada tiga kali pertunjukan mukjizat di sini. Ketika di Bukit Tursina, ketika berhadapan dengan Fir'aun, dan yang terakhir adalah ketika berhadapan dengan para tukang sihir. Tapi satu hal juga yang menarik adalah bahwa kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan secara singkat oleh Ustadz Jainal, ada dua indikasi yang terjadi di sini. Yang pertama adalah imma antulqiya, ketika para tukang sihir itu menawarkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dengan tujuan apa? Supaya jangan nampak terlalu berambisi. Nabi Musa cuma satu, masa mereka duluan yang harus memulai. Ataupun ketika mereka mengatakan wa imma annakuna nahnu mulkin, atau kami yang melemparkan, di sini menggambarkan betapa mereka sangat bernafsu untuk cepat-cepat menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah nampak di hadapan mereka segala macam hadiah yang ditawarkan oleh Fir'aun kepada mereka. Jadi ada gambaran hawa nafsu yang begitu besar untuk menjatuhkan Nabi Musa secepat-cepatnya, karena hanya ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh Fir'aun kepada mereka. Ya, kalau saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh para penyihir dari kelompok Fir'aun ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai terkena penyakit atau terimbas, ya, terkontaminasi dengan penyakit sombong Fir'aun itu. Iya. Gitu. Ya, kalau Fir'aun selama ini sombong, dan ini mulai penyakit ini sudah mulai menghinggapi para tukang sihir ini, karena mereka di awal sudah mengatakan in kunna nahnul ghalibin, ya, seakan-akan mereka akan memenangkan pertarungan itu dengan mudah begitu. Seakan-akan mereka akan mengalahkan Musa dengan mudah, karena seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi dan Ustaz Perdana, bahwa jumlah mereka yang begitu besar sementara Nabi Musa alaihi salam hanya sendirian. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat bahwa kata-kata al-qayulki, melempar di sini, memang sudah menjadi kebiasaan pada masa itu, bahwa tongkat itu atau tali-tali itu dilemparkan, sehingga ketika dilemparkan maka berubahlah dia, ada yang menjadi ular yang besar sesuai dengan besar atau kecilnya tali yang dilemparkan dan tongkat itu. Jadi kalau kita melihat di sini memang betul-betul sesuatu yang kalau kita lihat pada ayat berikutnya nanti, kekalahan daripada Fir'aun ini memang sesuatu hal yang sangat memalukan dan menampar dengan keras muka Fir'aun ketika itu, sehingga disinilah kita dapat melihat bahwa ketika kebatilan itu dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala boroknya, maka ketika itu ya kebatilan itu musnah luluh lantak, sehingga orang yang tadinya sombong pun menjadi begitu sangat hina. Mungkin itu tambahan. Iya, menarik kajian kita tentang dialog yang dilontarkan oleh ahli sihir kepada Musa. Lebih jauh juga kita akan melihat bahwa yang disampaikan oleh ahli sihir itu kepada Nabi Musa dalam nada fi'il tulqiyah, fi'il mudhari tepatnya, sementara apa yang akan dilakukan oleh ahli sihir itu dengan bentuk isem wa nahnul mulqin. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi selalu menyebutkan ketika itu sudah merupakan isem, maka dia itu ada sabat, sementara fi'il itu ada tajaddud. Ini mengisyaratkan bahwa ahli sihir itu sudah sangat percaya diri bahwa tidak ada yang dikatakan ahli sihir itu ya kecuali kami inilah yang memang profesinya ahli sihir. Sementara engkau wahai Musa, engkau bukan ahli sihir, engkau itu boleh jadi kemarin kebetulan dapat menunjukkan sesuatu yang luar biasa di hadapan Fir'aun sehingga Fir'aun sang raja ketakutan, tetapi hari ini boleh jadi itu tidak terjadi. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana PD-nya, percaya dirinya ahli sihir di hadapan Fir'aun yang seorang, sementara ahli sihir itu banyak. Tapi di sisi lain, suatu pembelajaran berharga bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengajarkan bahwa nominal itu bukanlah satu-satunya mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup. Kita menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil dapat memenangkan kelompok yang besar, bukan karena iddah dan uddah, bukan karena jumlah dan perbekalan, tetapi karena biiznillah. Dan di sini kita ketahui bersama, Nabi Musa alaihissalam sudah sangat yakin bahwa permasalahannya bukan lempar-melempar, tetapi permasalahannya saya berada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara engkau berada bersama dengan Fir'aun. Fir'aun adalah makhluk, sementara Allah adalah Khalik. Jadi pembelajaran yang menarik bagi para pendengar yang dimuliakan Allah, walaupun kita tersendiri ataupun dalam kesepian, apa, dalam keadaan yang serba terbatas, kita akan menjadi hamba Allah yang kuat apabila kita menjalin hubungan yang erat dan harmonis bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Ustaz Safir bisa menambahkan ini. Dari sisi kehidupan, kalau pembahasan secara ayat, kalau kita dengarkan dari para asatiz kita, luar biasa sekali. Yang kita harapkan di sini adalah ketika orang yang berkuasa kemudian dia mempunyai sifat takabur, sombong, dia pada akhir tidak jatuhnya otomatis minta pertolongan orang lain. Kemudian orang yang menolong itu bisa jadi dia mendukung, bisa jadi tidak. Jadi kalau hendak menjadi caleg, harusnya beradalah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dukungan yang itu belum tentu apakah bisa kita menjadikan diri kita itu menjadi pemimpin. Perbaharui niat kita. Kalau kita berada jalan Allah, insya Allah kita akan dipilih, dan itu yang terbaik buat diri kita. Tapi kalau kita niatnya salah dan orang yang mendukungnya juga serba salah, maka keadaan kita akan menjerumuskan kita pada jalan yang sesat. Kita contohkan yang kita ambil ini iktibar dari Fir'aun laknatullah. Sudahlah tahu Nabi Musa berada di jalan Allah, mereka menunjuk, kamu dulu atau saya dulu, kan begitu. Ini udah bahasa ini bisa jadi sudah keok gitu sebelum bertanding. Jadi sebelum ada kompetisi, sebelum ada pemilihan, minta orang menunjuk saya jadi pemimpin. Ini bukan satu hal yang baik. Tapi kalau ada niat yang baik, yaitu adalah menunjukkan siapa kita. Selalulah berada dalam jalan Allah, mudah apa yang diniatkan, bisa menjadi wakil-wakil dari rakyat yang memegang amanah benar karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tambahan dari kami, Ustaz. Iya, dari ayat 115 surat Al-A'raf ini, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Safiar, Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah, ada usaha untuk memenangkan pertarungan, baik yang dilakukan oleh apa, walaupun itu terjadi pada diri Nabi Musa ataupun terjadi pada diri ahli sihir. Tetapi tujuan yang dilakukan oleh Nabi Musa berbeda dengan yang dilakukan ahli sihir. Ahli sihir berorientasi duniawi, ingin mendapatkan upah dari Fir'aun. Ahli sihir berlomba, bertarung, ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Fir'aun. Sementara Musa alaihissalam tidak ada ambisi untuk meraih kemenangan duniawi. Ini adalah sarana dakwah bagi Nabi Musa alaihissalam, dengan satu harapan ketika Allah membantu dia dan memenangkan pertarungan ini, akan berubahlah skenario setelahnya. Dan kita menemukan hal itu di mana para ahli sihir yang tadinya begitu sombong dan angkuh digambarkan dengan serta-merta sujud di hadapan Nabi Musa sebagai satu kehormatan dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Subhanallah, maha suci Allah, bagaimana niat yang mulia itu pun akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Ustaz Safiar tadi, kalau niatnya baik, jadi atau tidak menjadi, kita tetap adalah orang yang baik. Tetapi kalau niatnya salah, menjadi pun akhirnya merusak, tidak jadi pun akhirnya menghancurkan sistem yang ada. Ini tentu saja suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh semua orang, dan itu kembali kepada tujuan dari perbuatan itu apa. Itu dia. Iya, benar sekali Ustadz. Saya juga ingin sedikit menyampaikan bahwa di dalam gambaran ayat ini, yang namanya orang-orang yang berada pada jalan yang salah, berusaha untuk memaksakan keinginan mereka dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk pemaksaan, dan ini sering sekali terjadi. Sampai saat sekarang ini kita bisa menemukan hal itu. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan menyampaikan ajaran dakwah dari Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan cara yang cukup tenang, dilakukan dengan penuh percaya diri dan jalan yang dalam bentuk dialog. Kalaupun misalnya terpaksa harus unjuk kekuatan, mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam bukan dalam bentuk penghancuran, akan tetapi hanya sekedar untuk membuktikan bahwa memang betul aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan buktinya. Jadi ini mungkin menjadi ibrah kepada kita semua bahwa di dalam melakukan sesuatu kebenaran itu harus dilakukan dengan tidak secara terburu-buru, tapi dilakukan dengan penuh percaya diri dan tetap berada pada jalur yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada indikasi pemaksaan, kalau ada indikasi dalam bentuk pembelaan terhadap hal-hal yang sifatnya materialistis, sebenarnya ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa apa yang diperjuangkan itu bukanlah murni kebenaran, akan tetapi ada sesuatu di baliknya yang diperjuangkan untuk itu. Iya, terkait dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam hal ini, kita menemukan bahwa bagi parpol-parpol Islam yang menamakan sebagai partai dakwah, maka perenungan bagi kita bahwa politik itu adalah sarana untuk dakwah, yeah, bukan dakwah sarana untuk mencapai politik atau kursi jabatan. Suatu hal yang sangat menyedihkan apabila politik adalah tujuan dengan sarananya dakwah, sementara yang kita inginkan adalah dakwah adalah tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh Musa dan sarananya adalah politik. Yeah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, satu kesimpulan yang dapat kita sampaikan, kita akan menjadi orang yang kuat bila kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi lemah walaupun kita memiliki segalanya karena kita telah berusaha untuk menjauhi Zat Pencipta kita. Saya Jenal Arifin, Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansyah, Ustaz Safiar, mohon maaf bila ada silap dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil.